Di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah mencintai sahabat, memuliakan mereka, mencintai mereka, ya, meyakini bahwasanya mereka semuanya udul, semuanya adalah orang-orang yang adil, ya. Tidak boleh mencela mereka, tidak boleh mencerca mereka. Seperti pesan Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian mencela seorang pun dari apa? Sahabatku. Dan meyakini bahwasanya mencela sahabat adalah dosa besar. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, laknatullah ala man sabba ashabi. Laknat Allah atas orang yang mencela sahabatku. Ini prinsip. Ya. Prinsip keyakinan pokok manhaj Ahlus Sunnah di dalam, ya, mensikapi dan memuliakan para sahabat. Maka pegang baik-baik ini. Ya. Ini prinsip. Kalau ada yang mencela sahabat, ada yang, ya, menghina sahabat, ada yang ini bahaya ini. Atau ada kaidah-kaidah yang merendahkan para sahabat, ini berarti menyelisih prinsip. Harus diingatkan, harus diperingatkan umat dari prinsip-prinsip tadi. Ya. Karena Nabi pun juga memperingatkan. Nabi mengatakan ayatul iman hubbul ansor wa ayatul nifaq bughdul ansor. Tanda keimanan adalah mencintai sahabat ansor, dan tanda kemunafikan adalah membenci sahabat ansor. Berarti di samping Nabi menjelaskan prinsip, Nabi juga, ya, membantah, ya, dan memperingatkan dari perkara-perkara yang merusak prinsip ini. Ya,